Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka bertolabul ilmi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Adi Hafidhullah Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah dan izin Allah Subhanahu wa taala kita nanti ziarahi oleh dua orang ustaz dari Indonesia bagian barat, yaitu Ustaz Saiful Bahri. Beliau salah seorang ustaz pemangku dakwah di daerah Cilacap, dan yang kedua adalah Ustaz Muhammad Afifuddin. Beliau salah satu pemangku dakwah dan pengurus dan salah seorang ustaz di Pondok Gersik. Nah, Pondok Al-Bayyinah di Gersik. Dan insyaallah kegiatan kajian ilmiah, kajian Islam ilmiah Kota Ambon ini akan berlangsung sampai hari Ahad sore. Oleh karenanya kami mengharapkan pada antum semuanya, kami himbau pada antum semuanya untuk bersungguh-sungguh di dalam mengambil faedah dari kedua ustaz kita ini, dan persiapkan diri-diri kita, dan catatan ataupun dan alat tulisnya, dan yang lebih utama lagi adalah siapkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu ini. Nah, janganlah kita mengandalkan atau menyandarkan kepada rekaman-rekaman kita. Akan tetapi hendaklah kita benar-benar jasad kita hadir di sini dan juga hati kita hadir di sini, sehingga dan semoga dengan demikian Allah memberikan ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Dan kemudian diharapkan pada orang tua yang membawa anak-anaknya untuk bisa menertibkan anak-anaknya, anam sehingga bisa berjalan dengan lancar taklim dan kajian kita ini. Tapi untuk enam persiapan waktu, kami persilakan pada Al-Ustaz Saiful Bahri Hafidhullah Ta'ala untuk memberikan faedah ilmiah di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya bisa hadir di majlis ta'lim di kesempatan malam hari ini. Masyaallah, alhamdulillah ana bisa bertemu dengan antum. Masyaallah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita karena iman dan takwa, sehingga kita akan berkumpul nanti di yaumul qiyamah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah materi singkat tentang pentingnya talabul ilmi. Di antara bab yang disebutkan oleh para ulama kita yang menunjukkan pentingnya ilmu, belajar ilmu syar'i, adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah tidak mungkin kita bisa melakukannya kecuali dengan ilmu, mengerti tentang apa itu ibadah. Karena ibadah yang dimaukan di sini adalah ibadah yang syar'i, bukan ibadah yang kita mungkin na'udzubillah min dzalik beberapa orang mengada-adakannya. Allah menurunkan syariah kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dan kita harus mengamalkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah beliau menyatakan fi ma'na bahwasanya Islam jaa min 'indillah. Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'inna ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi. Ilmu tentang Islam ada pada Allah dan ada pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan datang kita. Innama ja'a min kibalillah. Ilmu tentang Islam datangnya itu dari sisi Allah azza wa jalla. Maknanya kami bawa ucapan ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin mengerti tentang al-Islam kalau kita tidak talabul ilmi. Kalau kita tidak mengerti tentang dinul Islam, bagaimana kita akan beribadah? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap hari kita memohon kepada Allah hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami menuju jalan yang lurus. Siratal mustaqim ay siratullah. Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'ul Fawaid. Siratul mustaqim adalah tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi al-musil li'ibadi layh wa laysa lahum turukun ghairi hada bal kullu turuki masyutatun ilallahi jalla wa'ala. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan siratal mustaqim itu adalah jalannya Allah Alladzi nasabahu li'ibadihi, yang Allah canangkan, yang Allah bikin untuk hamba-hambanya, yang bisa mengantarkan hamba-hambanya menuju ridha Allah, yang bisa membawa manusia menuju al-jannah, yang bisa membawa manusia kepada siratul mustaqim. Siratul mustaqim ujungnya adalah al-jannah. Maka kaum muslimin, siratul mustaqim ini ala al-sunni rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Sehingga sekali lagi kaum muslimin, definisi ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu ja'a min qibalillah, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan tentang din, semua halnya, halal haram adalah Allah. Ibadah dan kaifiyatuha, ibadah dan tata caranya, wajinsuha, sebab-sebabnya, jenisnya, ja'a min qibalillah, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin seorang bisa berjalan di atas siratal mustaqim kalau kita tidak belajar bimbingan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa petunjuk itu adalah Nabi Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam, bukan orang lain. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah seorang yang pasti bisa membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Bisa membimbing, mengarahkan, mengajak, mengajari kepada manusia menuju siratal mustaqim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengajarkan, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Al huda ay al ilmun nafi', wa dinil haq huwa al amalus salih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat, itulah yang disebutkan sebagai hidayah dan amal saleh. Sehingga wajib bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari ilmu, karena kita diwajibkan untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah kaum muslimin, dan ibadah itu adalah dengan menjalani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda min aqwalin wa amalin zahiratin wa batinatin. Ibadah adalah sebuah kalimat yang mencangkup semua hal yang Allah cintai dan yang Allah ridai, baik itu ucapan atau perbuatan, zahir maupun batin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Ibnu Qayyim lanjutkan ucapannya, balik turuku kulla masjuda, semua jalan selain jalannya Rasul alaihi salatu wassalam tertutup, tidak bisa menyampaikan manusia ke dalam ridha Allah azza wajalla. Semua jalan as-subul, jalan-jalan selain jalannya Nabi, itu menuju ke neraka. Yang menuju ke dalam al-jannah adalah jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, siratal mustaqim. Maknanya, kalau kita tidak mempelajari apa itu siratal mustaqim, tidak mengerti tentang ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, maka dipastikan seorang itu akan jatuh pada jalan-jalan yang lain. Akan jatuh pada jalan-jalan yang lain. jalan as-subul as-syahawat was-syubuhat yang akan mengantarkan orang tersebut ilan nar. Ini sebagai pemicu bagi kita, pendorong bagi kita harus talabul ilmi. Karena kalau kita jahil, ancamannya adalah an-nar, jatuhnya kita ke jalan-jalan yang sesat karena kita jahil dari siratullahi mustaqim. Hadirin kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini. Maknanya dari sini kita mengambil sebuah faedah ilmiah bahwa wajib bagi kita mengilmui, karena tidak mungkin ittiba'u bidun al-'ilmi. Tidak mungkin seorang bisa mengikuti Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam tanpa dia mengetahui tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau kita tidak mengerti ini, wahai muslimin, di sana ada subul, di sana ada jalan-jalan yang lain, subulus syayatin, yang disebut oleh Syekh Abdullah Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah, ay subulus syayatin, itu adalah jalan-jalan syaitan. Kalau tidak mengerti apa itu siratul mustaqim, tidak mau kunjung talabul ilmi, maka orang itu akan dalam keadaan jahil, dan jahil itu menjerumuskan manusia jatuh kepada jalan-jalan penyimpangan. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan khattalana Rasulullah alaihi salatu wasallam khattan, Rasulullah menggariskan garis lurus. Kemudian beliau mengatakan wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'u, ini jalanku yang lurus, ikuti. Yakni ketahui ilmunya dan pegangi dengan erat dan ikuti jalan itu. Kemudian beliau mengatakan, beliau menggaris yang banyak, summa khattan khututan an yaminihi wa an shimalihi, dari kanan dan kirinya garis yang banyak, sebagaimana hadis ini tidak akan ditelingi kita. Apa ucapan Nabi kita pada garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kirinya garis yang lurus tadi? Nabi mengatakan, "Ma min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi." Atau kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan yang banyak tadi, sebelah kanannya dan juga sebelah kirinya, kecuali di situ terdapat syaitan yad'u ilaih, yang mengajak manusia terjerumus padanya. Maka di satu sisi kita mengharapkan diri kita masuk surga, memohon kepada Allah, menginginkan kepada Allah Azza wa Jal al-jannah, maka ikuti siratul mustaqim. Di satu sisi yang lainnya, kalau kita tidak mau talabul ilmi, kita akan jatuh kepada subulus syaitan, subulus syaitain, syaitin, yang akan membawa kita ke dalam nar. Sehingga dengan ini, kaum muslimin, di samping talabul ilmi wajib, itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Itu hal yang sangat kita butuhkan agar kita mendapatkan al-jannah dan agar kita terhindar dari an-nar. Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Nur, mereka orang-orang yang jahil menyesal. Penyesalan tersebut mereka ungkapkan dan ditulis dalam Al-Quran agar kita mengambil hikmah dan faedahnya. Jangan kita seperti mereka. Jangan jadikan diri kita seperti mereka. Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya berandai-andai kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka menyesal. Yang namanya menyesal itu kapanlah terjadinya? Menyesal itu belakangan setelah kejadian, kaum muslimin. Bahasa Jawanya, bahasa kaminya, menyesal itu ketemu mburi, Pak. Tidak pernah penyesal itu di depan. Di belakang yang namanya penyesalan itu. Sehingga mereka mengatakan dua seandainya. Alhamdulillah, kita membaca ayat ini supaya kita tidak mengatakan kalimat ini. La kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duhai seandainya dulu aku ketika di dunia mau mendengar dan mau memahami ilmu syar'i yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, hadzal adalat ala, ayat ini menunjukkan pada a'zamu asbabi duhulin nas nar al jahl, atau kama qala Syekh, sebab terbesar yang memasukkan manusia ke dalam nar adalah al jahl, kebodohan. Mereka biarkan diri mereka jahil. Mereka biarkan diri mereka tidak mengerti akidah sahihah. Karena itu akidahnya menyimpang. Kalau dia tidak mau belajar masalah ibadah, dia akan jatuh pada bidah, mungkara, dalalat, kesesatan. Dia jahil perkara akhlak, akhlaknya akan buruk. Wahakadha kaum muslimin, seterusnya dan seterusnya. Sehingga talabul ilmi itu sangat penting, karena di depan kita ada al-jannah dan di depan kita ada an-nar. Dan tidak bisa kita selamat kecuali kita belajar ilmunya Nabi agar kita bisa terbimbing menuju siratal mustaqim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang menerangkan talabul ilmi sababan lil hidayati. Talabul ilmi menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, apa maknanya lam yakun? Tidak akan mungkin. Siapa yang dimaksudkan dalam hal ini? Ahlul kitab, al-Yahudun Nasara, wal musyrikin, dan kaum musyrikin. Musyrikin dengan semua jenisnya. Tidak akan apa itu muslimin? Lam yakun, tidak akan mereka munfakkin bisa selamat dari kekafirannya, bisa selamat dari kesyirikannya, bisa terbebaskan dari kekafirannya dan kesyirikannya. Tidak akan mungkin. Sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Kalau tidak sampai kepada mereka al-bayyinah, maka mereka akan terus menerus di atas kekafirannya dan terus menerus di atas kesyirikannya. Apa itu al-bayyinah kaum muslimin? Rasulun min Allah. Bayyinah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah penjelasan, keterangan, bimbingan. Itu al-bayyinah. Allah sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan tafsir al-bayyinah. Al-bayyinah itu adalah rasulun min Allah yatlu suhufan mutahara. Seorang utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Tafsir ayatnya kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di atau juga disebut oleh Syekh Munazimin Rasul ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang kepada mereka beliau, diutuslah beliau di waktu itu, maka mulailah satu persatu orang yang mau mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasul, mulai satu persatu selamat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang yang tua, mereka laki-laki. Khadijah bin Khuwailid, seorang wanita yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Wahakadah satu persatu. Begitu datang kepada mereka kaum muslimin al-bayyinah yang mau mendengarkan ilmunya Nabi. Dengan sebab itu Allah berikan taufik untuk bisa mengenal Islam, mengenal sunnah, mengenal tauhid, dan terus dan terus. Maka selamatlah mereka dengan sebab ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka-mereka yang di zaman itu tidak mau mendengarkan bimbingan Nabi, tidak mau mendengarkan ilmunya Nabi, tidak mau talabul ilmi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang bersamanya di kalangan kaum musyrikin, mereka tidak mendapatkan hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Demikianlah dengan kita. Kalau kita tidak kunjung talabul ilmi, kalau kita tidak membersihkan jahalah kebodohan yang ada pada kita dengan kita talabul ilmi, maka niscaya kita tidak akan selamat dari kebodohan kita yang membinasakan itu. Akan terus di atas kebatilannya. Na'udzubillah min dzalik. Akan terus menuju atas bid'ahnya. Akan terus menuju atas kesesatannya. Kalau kita tidak kunjung talabul ilmi. Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang perihal ahlul bid'ah. Sampai kapan mereka itu akan melakukan kebid'ahannya? Ilal mamat, sampai mati. Kecuali bagi mereka yang mau talabul ilmi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha ihtajaba." Satu hadis mengatakan, "Innallaha ihtajaza at-tabata an sa'ibi bid'ah." "Innallaha ihtajaba at-tabata an sa'ibi bid'ah hatta yad'a bid'atahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi pintu tobat bagi ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Undur barakallahu fik. Orang yang kafir terus di atas kekafirannya sampai mati. Kalau dia tidak mau talabul ilmi, mempelajari ilmunya Nabi. Demikian bilang musyrikin. terus di atas keyakinannya syirik. Kalau dia tidak mau talabul ilmi. Demikian juga dengan alul bid'ahnya. Terus di atas kebid'ahannya. Tertutup pintu tobat. Dia tidak bisa tobat. Sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Para ulama menjelaskan. Alul bid'ah itu kaum muslimin. Mengapa tidak bisa tobat? Dikarenakan dia menyangka bahwa mereka sedang beribadah dengan kebid'ahannya. Taqarruban ilallah, mereka melakukan kebid'ahannya dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang dalam keadaan dia menyangka sedang amal saleh, sedang beribadah, sedang bertaqarrub kepada Allah, kemudian dia bertobat dari hal yang dia yakini ibadah? Nah, tidak akan mungkin. Saya akan tobat dari sholat. Bagaimana mungkin itu terucap? Saya akan tobat dari baca Quran. Tidak mungkin. Tobat itu anil dzunubul ma'asi. Tobat itu dari dosa dan kemaksiatan. Albi asrama tidak mau talabul ilmi. Tidak mau tahu mana yang hak. Tidak mau tahu mana yang batil. Akan terus di atas kesesatannya. Disangka oleh dia benar sampai mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul hal nabiyukum bil a'sarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang rugi amal perbuatannya? Namhum, orang yang sesat perbuatannya ketika di dunia. Syifu barakallahu fikum. Bid'ah tersebut sepanjang hidup. Ketika di dunia sampai mati. Ketemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa bid'ah. Mereka adalah ahsarin. Orang yang paling rugi. Sudah capek. Buang waktu. Buang tenaga. Buang pikiran. Harta benda dicurahkan. Dalam rangka beribadah. Ketol banget. Ternyata bid'ah. Jangan melas banget, Pak. Kasihan deh lu. Ahlul bid'ah. Tetapi mereka menyangka dirinya di atas al-haq. Mereka di atas kebenaran. Jamu. Mereka menyangka di atas amal saleh. Lish, mengapa? Limada? Karena al-jahlu ada pada mereka. Tidak kunjung mencari al-ilmu nafi'. Tidak kunjung mencari ilmu yang bermanfaat. Maka berakibat dia terkungkung terus di atas bid'ahnya. Sampai kapan? Sampai mati. Dia sangka pahalanya sudah banyak. Dia sangka zikirnya sudah banyak. Zikir. Ada kayak gini, zikir gini. Pakai. Sampai. Mumet. Ya. Sampai pusing, bumi ini bergoyang. Dasar koplo, Pak, kalau bahasa Jawanya. Yeah. Hadirin yang kami muliakan. Tetapi mereka menyangka itu amal saleh. Padahal itu dengan jumlah sekian-sekian. Dengan cara sekian-sekian yang itu adalah bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Dan itu banyak manusia jatuh pada bid'ah idhafiyah. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun hakikiyatun wa bid'atun idhafiyatun. Ini ada bab tersendiri tentang pembahasan ini. Wala sadid antum banyak. InsyaAllah sudah disampaikan tentang hal ini. Al-Mu'im yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini adalah pentingnya talabul ilmi. Antara kita berjalan di atas siratul mustaqim atau kita di atas jalan yang sesat. Antara surga yang akan kita raih atau an-nar yang akan diraih oleh seorang di antara kita. Itu semuanya di antara sebabnya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilmu adalah sebagai jalan keluar dari kelalaian. Ilmu, talabul ilmu sebagai sebab seorang terjaga dari kesalahan, terjaga dari terbuai dengan duniawiyah. Kita kaum muslimin setiap hari bekerja mencari nafkah, aktivitas duniawiyah. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktivitas duniawiyah itu menyebabkan seorang terjauhkan dari rahmatullah, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terjauhkan, terjauhkan, terjauhkan. Kita tahu kaum muslimin, al-hayy la yu'minu bil fitan, orang yang masih hidup tidak aman terjadi fitnah padanya. Di antara fitnah adalah umur duniawiyah, perkara duniawiyah, pekerjaan, cari nafkah, itu termasuk di antara hal yang bisa menyebabkan seorang tergelincir, terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah ma walah wa 'alimun wa muta'allimun." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Dunia ini terkutuk, dan terkutuk pula apapun yang ada di atasnya. Apa makna kaum muslimin? Apa makna terkutuk? Terkutuk yang ada di benak kita dari kisah-kisah nenek moyang terkutuk itu dikutuk jadi patung, dikutuk jadi batu, dikutuk jadi monyet. Tidak seperti itu maknanya terkutuk, ya kaum muslimin. Terkutuk itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-la'natu, la'nat. Apa makna la'nat? La'nat ay at-tardu an rahmatillah, seorang terjauhkan dari rahmatullah. Dunia ini, ya kaum muslimin, yang kita sekarang hidup di atasnya beserta glamor yang ada padanya, kemewahan yang ada padanya, apakah dia berbentuk harta, emas, perak, berlian, uang, ya, rupiah, dolar, real, atau yang lainnya, atau yang berupa kedudukan, jabatan, rebutan kursi. Tahu kursi? Orang rebutan kursi, toko mebel banyak, Pak. Mau beli berapa ada kursi satu buat rebutan. Ini. Hei, kaum muslimin, glamor duniawiyah melupakan orang dari din. Maka hati-hati, itu semuanya menjadikan seorang tergeser. Kalau dia orang duniawi tanpa ilmu agama, itu memang sudah terjauhkan dari rahmatullah. Kehidupannya dari maksiat ke maksiat, dosa ke dosa, syahwat ke syahwat, berpindah dari yang mungkar ke mungkar, karena dia sibuk dengan dunia tanpa ilmu din. Karena itu Nabi memberitahukan, illa dzikrullah, dunia beserta isinya terkutuk, yang ini menyebabkan manusia terjauhkan dari rahmatullah, illa kecuali beribadah kepada Allah dan yang sekitar itu, wa alim au muta'allim, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Para ulama menyebutkan pada syarah hadis ini, seorang ketika hidup di dunia agar supaya tidak terlena dengan duniawiyah, dia harus talabul ilmi. Karena dalam talabul ilmi dia dinasihati, ditegur, diingatkan untuk bisa di atas al-haq, jangan tergiur, jangan terseret, jangan hanyut dengan duniawiyah. Diingatkan dengan ramu-ramu halal haram, diingatkan dengan kewajiban-kewajiban dan larangan, dengan talabul ilmi. Itu yang Nabi SAW sebutkan, agar supaya kita bebas dari al-la'nat, yakni apa? Perjauhkan kita dari rahmatullah. Ja'isha, Isha Ustaz. Kan 5 daqiq yani? Ya 5 daqiq, 5 menit lagi. Masih sabar? Masih sabar ya? Ya. Lanjut kita 5 menit lagi insyaallah, tidak begitu lama kok. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat ya kaum muslimin, Rasul alaihi salatu wasalam memberitahukan kiat untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Tanpa kita mengikuti petunjuk Nabi hadis ini, seorang yang antara kita mau coba-coba dan jangan coba-coba, ini urusan penting antara jannah dan neraka. Jangan coba-coba. Seorang yang tadinya gemar dengan talabul ilmi, dia mulai jarang datang ke majlis ta'lim. Mulai dia meninggalkan sekali, dua kali, muncul seminggu hanya sekali. Mundur lagi dia dua minggu sekali, akhirnya sebulan sekali. Allah akan cabut nikmat ilmu dari hati dia. Karena sibuk dengan duniawi. Dan perlu kita tahu kaum muslimin, yang namanya iman yazidu wa yanqus, naik dan turun. Iman itu bahkan bisa hilang total. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada kalanya seorang di waktu pagi dia masih mukmin, tetapi di malam harinya, di sore harinya, dia kafir. Maknanya iman yantus, thumma yantus, thumma yantus hatta la yakuna syai'a. Iman itu turun, turun, turun sampai tidak berbekas. Dia berganti dengan murtad atau kafir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Urusan duniawi adalah urusan yang hukum asalnya adalah mubah. Boleh selama tidak dilarang dalam syariat. Tetapi waspadailah, hal itu bisa menyebabkan seorang itu terlupakan dari ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu ada seorang sahabat, alhamdulillah, ketika bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ditanyakan kaifanuka ya hamdalah, apa kabarmu ya hamdalah? Qala nafaqa hamdalah. Hamdalah mengatakan, aku sedang terkena kemunafikan. Kok bisa? Faqala hamdalah mengatakan, idza jalasna inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakiruna bil jannati wal nar hatta ra'ina ra'yal 'ain aw kama qala. Kita kalau duduk di hadapan Nabi, kita lagi talabul ilmi bersama Nabi, beliau berbicara tentang surga dan neraka sampai seakan-akan kita bisa melihatnya, yakni imannya naik, imannya naik. Wa idza raja'na, namun ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, afasna al-azwaj wal aulad wa dhafadiyat katsira. Kita kalau sudah pulang, kita terlena dengan anak-anak kita, tersibukkan dengan istri-istri kita, tersibukkan dengan barang dagangan kita, tersibukkan dengan yakni duniawi ya. Kesibukan-kesibukan duniawi. Fanasina katsira. Dengan sebab itu kita menjadi lupa dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Lupa dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kaum muslimin yang harus kita waspadai. Sahabat Nabi merasakan itu. Hah? Kalau kita merasakan tidak apa? Tidak merasakan karena iman kita tidak naik-naik, tetap bahkan bisa cenderung turun. Yang kurang peka kita kaum muslimin. Yang kita ambil dari ucapannya hamba ini kaum muslimin adalah bahwa urusan duniawi, kesibukan duniawi yang itu hukumnya mubah, halal, itu pun bisa menyebabkan kita sedikit demi sedikit lupa. Lupa tidak, Pak? Lupa? Karena kesibukan duniawi? Saya enggak pernah lupa, Ustaz. Karena memang saya enggak pernah hafal. Oh ya, karuan, Pak. Hadirin yang kami muliakan, kalau seorang di antara kita peka, kesibukan duniawi bisa menyebabkan lalai. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Apa makna zikir kepada Allah dalam ayat ini? Ayat anis salah. Sebutkan tafsirnya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair tentang makna zikr adalah as-salat. Kalau kita sibuk dagang sampai melalaikan salat, itu namanya Anda telah terjauhkan dari rahmatullah. Sibuk dagang, sudah adzan, tetap dagang karena laris. Ya, mau ditinggal nanti pelanggan pada kelain hati. Eman-eman, sudah adzan, adzan atau dagang, adzan atau dagang, berkecamuk udah nih. Akhirnya dia kalahkanlah adzan, nanti juga masih ada adzan lagi kok, nggak apa-apa. Kali ini lagi laris, dagangnya dilanjutkan. Itu namanya sudah terlalaikan Anda dari ibadah dengan sebab urusan harta benda. Hakadza qaul muslimin rahimani wa jami'an. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pengertian tambahan ilmu bagi kita pentingnya talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.